yang tentu yang salah. Kemudian mereka membiarkan hati itu dimasuki dan oleh satu buah pikiran sehingga baqiyat farighatan la syai'a laha. Ini tidak ada hal-hal yang lain selain yang dia biarkan pikiran itu masuk ke dalamnya. Dia itu teranggap tidak ada nilai, tidak ada ilmu nafi' di situ, tidak ada iman. Fasadabaha syaitanu khaliatan. Lalu syaitan menemukan hati itu di dalam keadaan kosong. Maka dia punya kesempatan menyebarkan benih-benih kebatilan dalam pola ataupun wadah-wadah yang sesuai dengan dugaan-dugaan mereka. Annaha, yani artinya menurut sangkaan mereka, annaha alal asya, bahwa kebatilan-kebatilan itu adalah alal asya, perkara sesuatu yang paling tinggi. Wa asyrafuha, dan dalam keadaan ini mereka mengira itulah sesuatu yang paling bernilai, yang paling bermutu. Wa awadahum biha min anil khawatir allati hiya maddatul ilmi wal huda. Dia gantikan untuk mereka dengan benih yang dia tanamkan tadi dari pikiran-pikiran yang itu merupakan unsur-unsur inti ilmu dan petunjuk. Wa idza qala al-qalbu an hadhihi al-khawatir jaa asy-syaitan fa wajada al-mahalla khaliyan. Ini kalau hati itu kosong dari khatir yang seperti ini, artinya orang yang membiarkan hatinya masuki oleh satu pikiran, buah pikiran yang kosong, yang semacam tadi, yang angan-angan, yang keliru, yang salah, ya. Kemudian mereka membiarkan hati itu, kemudian dia ini dimasuki oleh satu pikiran tersebut, sehingga terbentuk hati itu dalam keadaan dia tidak menerima apapun selain yang dia telah masukkan itu tadi. Nah, syaitan menemukan bahwa hati itu kosong. Kosongnya itu kosong dari hal-hal yang bisa mendatangkan petunjuk dan mendatangkan ilmu. Maka dia menemukan, seakan-akan syaitan itu menemukan tempat yang kosong, yang sesuai untuk apa yang dia berikan, yang dia tanamkan di dalamnya. Fasyaghalahu bima yunasibu hala sahibihi. Maka dia pun menyibukkan hati itu tadi sesuai dengan keadaan pemiliknya. Bagaimana dia kadang sedang apa dia? Haitsu lam yastati' an yushghilahu bil khawatir sufaliyah. Ini di mana ketika dia tidak mampu untuk menyibukkan hati itu dengan pikiran-pikiran yang rendah, artinya nar. Ketika tidak mungkin dia menjatuhkan hati itu ke dalam perkara-perkara yang hina, yang rendah, yang jelek, fashaghalahu bi iradati tajrid wal farah. Min al-iradah allati la salaha lil 'abdi wa la falah illa bi an takuna hiya al-mustawriya 'ala qalbi. Ya, sibukkan hati tersebut dengan keinginan-keinginan ini berupa pengosongan, pembersihan dan pengosongan dari iradat-iradat, keinginan-keinginan yang tidak ada kebaikan bagi seorang hamba dan keberuntungan kecuali bila iradah itu, itulah yang menguasai hatinya. Wahya iradatu muradillahi dini al-amri alladhi yuhibbuhu wa yardah. Yaitu iradah, keinginan mendapatkan ke apa yang diinginkan atau dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian iradatu dini, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, perintah-perintahnya, dan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Wasyaghlun wasyaghlul qalbi wa ihtimamuhu bi ma'rifatihi ala tafsil bihi. Nah, yaitu hal-hal yang sebenarnya tidak ada kebaikan dan tidak ada keberuntungan bagi seseorang kecuali dengan berkuasanya keinginan tersebut. Nah, keinginan yang dimaksud di sini adalah iradatu muradillah, menginginkan kehendak, menyesuaikan diri dengan kehendak Allah yang sifatnya dini, perintah dan larangan, hal-hal yang dicintai oleh Allah. Menyibukkan hati dan menanamkan kepentingan di dalam hatinya itu untuk mengenal Allah dengan secara rinci. Wal qiyam bihi, menyelaksanakannya, wa tanfidhihi fil khalq, dan menerapkannya di dalam kehidupan sesamaku. Wadkuruk ila dalik, memikirkan, menyibukkan hati dengan yakni semua jalan yang membawanya kepada Allah, kepada ma'rifat tersebut. Wattawassul ilaihi, dan sampai kepadanya bidukhuli fil khalqi litanfidhihi, dengan masuk ke dalam sesamaan makhluk untuk menerapkan yakni apa yang dimaukan oleh Allah tersebut. Fabarqalahum. Nah, Nah, di sini wallah alam. Di sini dikatakan khabar talahum. Kalau yang di nasakhna fayudilluhum syaitan. Fayudilluhum syaitan min al-bartalah rasyahu. Sama, yang di, dia diperciki, disirami oleh syaitan, atau dia diselewengkan, dijauhkan dari syaitan, andalik. Kalau di sini bukan yudilluhum asyaitan andalik. Nah, tapi syaitan menjauhkannya dari perkara-perkara tersebut, bian dengan cara da'ahum ila tarkihi wa ta'tilihi. Dia mengajak mereka untuk meninggalkan upaya tersebut, untuk memikirkan bagaimana mengenal Allah, bagaimana untuk sampai kepada Allah, dan berupaya untuk menanggalkan keinginan-keinginan dan pikiran-pikiran tersebut dari dalam hati seorang hamba. Min babi zuhdi fi khawatiri dunia wa asbabiha. Dari pintu zuhud, merasa tidak butuh terhadap ini pikiran-pikiran dunia dan semua sebabnya. Wa awhamahum anna kamalahum, dan dia munculkan ke dalam pikiran mereka pikiran-pikiran yang salah bahwa anna kamalahum fi dzalika, kesempurnaan mereka di dalam masalah itu adalah at-tajrid wal farah, yaitu dengan memurnikan dan mengosongkan pikiran mereka, wahai hada. Nah, dan alangkah jauhnya yang seperti itu, wallahu alam. Ini sindiran beliau untuk orang-orang sufia ataukah juga orang-orang yang sebelumnya yang mengisi, membiarkan hati mereka diliputi oleh bisikan-bisikan pikiran-pikiran yang batil. Wala wa awhamahum. Di sini disebutkan wa atau khawatir niya wa asbabiha. Wala wa awhamahum anna kamalahum fi dhalika tajrid wal farad wa hayhata hayhata. Innamal kamalu fi imtila'il qalbi minal khawatir wal iradat. Nah, dibalikkan oleh beliau bahwa sesungguhnya kesempurnaan seseorang itu justru ketika dia memenuhi hatinya dengan khawatir, pikiran-pikiran, wal iradat. Nah, ini kalau tadi khawatir itu dalam bentuk bisikan-bisikan jiwa, bisikan-bisikan pikiran, dan iradat, keinginan-keinginan, wal fikr, dan pemikiran. Fi tafsili maradi Rabbi Ta'ala. Ini upaya dia memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya pemikiran yang diisi dalam benaknya adalah itu adalah perkara yang bermanfaat. Nah, fi tahsili maradi Rabbi Ta'ala minal abdi wa minan nas. Nah, ini daripada dia memikirkan urusan ini keridhaan orang, nah, dari abdi, minal abdi wa minan nas, dari sesama dia, dari dirinya ataupun dari orang lain. Wala wa fikru fi turuqi dhalika wa tawassul ilaih. Dan kesempurnaan itu termasuk juga di sini adalah memikirkan jalan-jalan untuk sampai kepada apa yang membuat Allah ridha. Wa tawassul ilaih, dan sampai kepadanya. Fa akmalun nasi aktsaruhum khatar, khawatir, wa fikra, wa iradat fi dhalik. Orang yang paling sempurna tentunya adalah orang yang paling banyak memikirkan itu. Bagaimana caranya untuk sampai kepada ridha Allah? Bagaimana caranya Allah supaya ridha kepada saya, kepada kita? Apa yang dimaukan oleh Allah dari diri saya? Ini yang paling sempurna. Paling sering dia memikirkan yang seperti ini, dia sehingga tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Dia akan berusaha bagaimana caranya melakukan sesuatu, bahkan melakukan kegiatan, tindakan yang itu mendatangkan ridha Allah. Nah, mendatangkan ridha Allah. Nah, ini kan dengan kejahilan kita dan kezaliman kita kan sulit untuk betul-betul dia ini bisa menembus. Nah, menyesuaikan ataupun melaksanakan yang seperti ini. Jauhnya kita dari ilmu. Nah, ya. Seringnya terbenam dalam kelalaian. Hal yang seperti itu tentunya sangat-sangat sulit. Ini nanti dicontohkan oleh beliau tentang umat. Kama anna nafs anqasan nas, sebagaimana orang yang paling rendah, paling kurang, inti paling tidak sempurna adalah aktsaruhum khawatir wa fikran wa iradat li hududihi wa hawa. Orang yang paling rendah, paling kurang, yang paling tidak sempurna adalah orang yang paling banyak bisikan pikirannya, lintasan jinan pikirannya, nah, keinginan-keinginannya untuk hududihi, bagian dirinya, mikirkan kepentingan dirinya. Belum tentu ego, belum tentu egois. Dalam hal ini tidak mesti dia dikatakan egois, tapi dia menginginkan bahwa dia mendapatkan bagian dari apa yang dia lakukan. Nah, bagaimana caranya supaya, ya walaupun itu egois itu termasuk di dalamnya, tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Nah, dia hanya memikirkan kesenangannya, dia hanya memikirkan, nah, kepentingan dirinya bagaimana bisa merasakan ataupun menikmati karunia. Aina hada, aina kanatna, dimanapun dia berada, artinya dimanapun keinginan-keinginan tersebut ataupun apa namanya keuntungan tersebut bisa dia dapatkan, maka dia akan mengupayakannya dengan sekuat-kuatnya. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah sempat kita mengadu. Wa hadha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kanat tatazahamu alaihi al-khawatir, berdesakan dalam pikiran beliau berbagai bisikan, fi maradir rabbi, untuk mencari rida Allah. Semua menjadi dalam benar. Ini kita dapatkan dalam sejarah, terbukti dalam sejarah bahwa beliau betul-betul mencari rida Allah. Bagaimana caranya supaya Allah rida kepada dia? Tertutup semua jalan yang bisa menghancurkan umat, merugikan mereka dalam segi fisiknya, dunianya, apalagi dalam urusan akhiratnya. Beliau tunjuk amir-amir orang-orang yang tidak hanya sekedar pandai dalam memanage, tapi juga ahli agama. Walaupun mungkin mereka bukan tergolong bangsawan, tapi punya ilmu, dia dahulukan. Nah, dari beliau kita dapatkan ketika beliau berada di Mekah. Nah, beliau punya kebiasaan setiap tahun itu sharing dengan para amir. Nah, ada yang enggak datang, apa namanya, dia tanya langsung nanti kepada rakyatnya atau kepada wakilnya. Datang seorang amir dari sebuah negeri. Nah, kaum muslimin di sana dengan siapa kamu tinggalkan? Siapa yang memimpin kaum muslimin di sana kalau amirnya datang ke sini? Ditanya oleh Umar seperti itu. Nah, saya tinggalkan si Fulan bin Fulan. Minal Arab am minal Mawali? Dia dari Mawali, bukan orang Arab. Masya Allah, bukan orang Arab, tapi memimpin orang-orang Arab. Kenapa? Kok dia? Mana orang Arabnya? Mana Quraisynya? Kok enggak ada? Dia ahli Al-Quran. Ahli dia mengerti kitabullah dan sunnah rasul dan mengerti tentang faraid, kewajiban-kewajiban ataupun ilmu waris. Masya Allah. Keluarnya sampai kepada kita hadis yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u biha akharin. Nah, Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan yang lain dengannya. Ya, nah, ditanya kenapa? Kan orang Mawali berada di atas, nah, di pundak, di atas kepala orang Arab. Kenapa? Karena ilmunya, karena takwanya, karena ilmunya. Hafizul Quran, mereka hafal Quran, mereka mengerti tentang Al Quran. Tidak hanya sekedar hafal, mereka mengerti sunnah Nabi, hafal sunnah Nabi dan mengerti sunnah Nabi. Mengerti tentang hukum syariat Islam. Sampai-sampai Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Nah, ya, atau yang ini sebelumnya Abdul Malik bin Marwan terduduk di hadapan siapa? Atha' bin Abi Rabah. Nah, tidak berani mengangkat kepala padahal dia biasa memerintah orang. Panglima, ya. Amirul Mukminin, kepala negara kaum muslimin di zaman itu. Bertimpuh sabar menunggu seorang Atha' bin Abi Rabah yang bekas budak hitam, bekas ini dimerdekakan, seorang mawali yang dimerdekakan, budaknya ini hitam, cacat. Cacatnya apa? Nah, ya kalau bilang cacat dari fisiknya, enggak ganteng, enggak tampan, enggak rupawan wajahnya. Cacat, punggungnya seperti punuk unta. Bongkok. Ini Atha' bin Abi Rabah. Subhanallah. Nah, Abdul Malik, kalau tidak Sulaiman dengan Abdul Malik, itu bersimpuh menunggu Atha' yang sedang sholat di dekat Ka'bah sekian lamanya. Sabar nunggu untuk mendapatkan fatwa, keterangan dari Atha'. Nah, setelah dia nyanyi selesai, Atha' selesai, mereka datang bersimpuh duduk di hadapan Atha'. Tidak berani mengangkat kepala di hadapan Atha', padahal dia adalah kepala pemerintahan, rajanya kaum muslimin ketika itu. Setelah selesai, dia ingatkan kepada putra-putranya. Ingat, anak. Betapa hinanya kita, rendahnya kita di hadapan bekas budak ini, maula ini satu. Maka oleh karena itu, kalian alaikum bil ilmu. Kalian harus betul-betul menuntut ilmu. Jadi orang yang berilmu. Bukan jadi orang yang berpangkat. Jadi orang yang berilmu. Nah, tentu ilmu yang maksud sini ilmu yang buat hati itu menjadi bersih, jiwa itu menjadi suci dan mendekatkan dirinya kepada Allah, ilmu yang teramalkan. Tidak sekedar hafal. Nah, tidak sekedar hafal. Baik, qala rahimahullah. Farubama istamalaha fi salatihi, bahkan sering atau kadang-kadang bisa juga rubama di sini bisa maknanya sering, bisa maknanya ahyanan kadang-kadang. Kadang-kadang digunakannya di dalam salat khawatir tersebut. Nah, orang salat mestinya kan khusyuk ya. Enggak ada pikiran lain kecuali untuk salat. Tapi Umar bin Khattab, nah, fakana yujahhidu jaisyahu. Yujahhidu jaisyahu wa huwa fi salatihi. Fayakunu qad jama'a bainal jihad wa shalah. Dia menyiapkan pasukannya dalam keadaan berada sedang salat. Nah, sudah terpikir dalam benak beliau. Sehingga beliau jamaah menyatukan antara jihad dan salat. Terbuktilah ketika beliau dalam keadaan berkhutbah. Nah, Jumat. Ya syariah jabal, jabal. Tembus pandangan beliau melihat ke sebuah tempat yang jaraknya sebulan perjalanan. Ketika itu Sariyah sang panglima komandan perang dalam keadaan mereka terjepit oleh pasukan musuh. Di belakang mereka ada bukit tinggi. Ya Sariyah jabal. Pasukan itu merasa mendengar kaget, yang di masjid kaget. Ada apa ini Umar bin Khattab kok teriak jabal, jabal? Yang di sana juga merasa, ya, Umar bin Khattabnya di mana? Kok menyuruh naik ke gunung? Tapi mereka melihat gunung, langsung naik ke gunung. Selamat pasukan. Sebulan kemudian datang berita. Cerita semua cerita. Ya, kami mendengar. Nah, bagaimana kalian jadi selamat? Kami mendengar suara Amirul Mukminin menyuruh kami naik ke jabal. Nah. Ya. Nah. Ini beliau. Yang betul-betul memang terpatri dalam hatinya bagaimana caranya supaya Allah ridha pada dia. Beliau merasa apa yang dilakukan itu masih kurang, walaupun sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW salah seorang di antara 6-10 orang yang pasti masuk surga. Tapi itu masih beliau khawatirkan keadaan dirinya. Sehingga banyak cerita yang kita dapatkan ketika beliau mengkritik Rasulullah. Nah, mengkritik Rasulullah menanyakan tentang hasil perjanjian apa? Hudaybiyah. Ya Rasulullah, baik dengan adab tentunya, enggak seperti Zulqa'isirah. Beliau tanyakan kepada Rasulullah, bukankah kita ini mulia? Bukankah kita di atas al-haq? Yang syahid di kalangan kita masuk terus dijawab oleh Rasulullah. Nah, sampai akhirnya Umar merasa protesnya ini tidak layak. Akhirnya kata Umar bin Khattab, aku berusaha untuk melakukan amalan apa saja untuk menutupi kesalahan ini. Padahal kalau memang apa namanya Rasulullah memarah, tentu sudah ditegur lebih dahulu. Seperti halnya ketika sikap Zulqa'isirah. Nah, tapi Rasulullah menjawab, menunjukkan apa yang dilakukan oleh Umar itu caranya masih sopan, masih beradab. Tapi itu pun Umar bin Khattab masih merasa itu tidak layak. Jadi kata Umar bin Khattab, akhirnya dia berusaha mengerjakan amalan-amalan yang bernilai untuk menutupi kekeliruan tersebut. Nah, ini juga bukan hanya mereka para sahabat yang terdepan sabiqun al-awwalun, yang mereka yang datang masuk Islam ketika Fathu Makkah, seperti yang kita ceritakan Hasyim Ibnu Muhirah dan ya atau Hisham, dan pamannya apa? Ikrimah. Nah, kemudian Suhail bin Amr, orang-orang Bani Mahzum, para pembesar, orang-orang tokoh ternama dari kalangan Quraisy. Bagaimana pernah kita ceritakan bahwa mereka menunggu antri untuk masuk kepada Umar bin Khattab. Datang Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Amr semacam Amr bin Yasir. Lolos, enggak perlu antri, masuk mereka. Ya, kok bisa ini? Lihat ini kelakuannya nih, sikapnya Umar ini. Kita pun juga enam pembesar, pemuka. Kok orang-orang seperti itu yang didahulukan, dikedepankan? Suhail bin Amr tanggap cerdas. Salah kita sendiri memang. Kita dipanggil diajak beriman, kita menunda-nunda. Sementara mereka diajak beriman langsung. Sadar mereka. Dan besoknya datang menanyakan, ya dijawab seperti itu. Kemudian apa amalan yang harus kami lakukan untuk menutupi kekurangan ini? Diarahkan oleh Umar untuk jihad fisabilillah dan ribat. Dan ini mereka lakukan. Suhail bin Amr hampir tidak pernah pulang lagi ke Mekah. Ya, tidak pernah lagi pulang ke Mekah, ribat di Syam. Menghabiskan waktunya, menghabiskan usianya dan tenaganya untuk jaga perbatasan kaum muslimin. Nah, ini yang mereka cari. Ini pikiran-pikiran mereka, bagaimana caranya Allah itu ridha. Nah, apalagi kalau kita membandingkan dengan keadaan kita. Dengan keadaan kita. Antum berapalah batal antum tahu ami-ami antum ini. Kita dulu medan orang-orang yang tahu yang namanya jahiliyah. Dan na'udzubillah nastaghfirullah wa natubu ilaih. Ya. Ini benar. Ketika mungkin kita menyadari hal seperti itu bahwa masa-masa itu adalah masa-masa jahiliyah. Nah, berusaha semuanya untuk berbuat bagaimana caranya Allah memaafkan, Allah mengampuni, Allah ridha. Menutupi apa yang telah lewat. Ya. Nah, mereka sampai betul-betul bertekad. Bukan hanya mereka, ya, yang mereka bawa diri mereka untuk kembali apa namanya? Semangat dengan taklim, mereka juga menghafal, mereka juga mencatat, mereka juga membaca, bahkan mendengarkan setiap daurah masyayikh hadir, mendengarkan rekamannya. Nah, mereka juga ikut mengambil faedah dari masyayikh. Malu. Nah, bagaimana cara supaya Allah ridha dan menutupi hal-hal yang kemarin itu? Nah, ini ya. Ini jadi pelajaran juga para kalangan akhwat talibat juga sering ana gambarkan seperti itu, para ummahat ini. Ya. Nah, bukan orang yang sejak kecil yang mereka kenal dakwah salafiyah. Sudah remaja sudah kenal, bahkan enam, ya. Jadi ada yang mungkin jadi artis, ada yang jadi atlet, ada yang jadi masyaallah. Ya Allah beri hidayah. Nah, Allah beri hidayah. Semuanya yang hilang. Nah, seperti itu juga maka para thalabah pun juga dalam keadaan mereka tumbuh di atas yang bersih, ini jangan dikotori. Para aba andanya juga membantu para muda risin juga punya tanggung jawab besar untuk menjaganya. Para mas'ul, mereka yang menjadi mas'ulin punya tanggung jawab. Anak-anak salafiyin terutama mereka yang tumbuh di atas salafiyah, orang tuanya sudah kenal salaf, meningkat kemudian punya anak-anaknya dididik di atas pendidikan salaf, jangan lagi dikotori dengan ala-ala pendidikan jahiliyah. Ittaqullah. Ya, fi abna'il muslimin. Nah. Baik, qala rahimahullah. Qala wa hadha min bab tadakhulil ibadat fil ibadatil wahidah. Ini artinya tercampurnya ibadat-ibadat dalam satu ibadah, satu jenis ibadah. Wa huwa babun azizun syarifun. Ini perkara yang sangat langka, mulia. Jarang ini terjadi memang. Ilmu sangat-sangat mulia. La ya'rifuhu illa shadiqut talab. Tidak akan ada yang mengenalnya kecuali orang-orang yang betul-betul jujur dalam mencari. Mencari bagaimana caranya Allah itu ridha. Bagaimana Allah itu menjadi senang dengan apa yang dia lakukan. Mutadalli'un minal ilm. Betul-betul haus dia dengan ilmu. Aliyul himmah. Ini yang sulit, masih langka di kalangan kita. Aliyul himmah. Hatta mungkin sebenarnya di antara para thalabah. Mau sekedar jadi ustaz, sekedar jadi hafal Al-Quran, jadi ustaz ngajar. Nah, itu masih nazilul himmah, masih rendah. Nah, kenapa tidak bertekad, tidak bercita-cita? Para aba juga punya tekad, doakan anaknya. Marah-marah seperti umminya Sudais marah. Ya sudah, jadi imam Haramain saja kamu di sana. jengkel, marah, tapi keluar doa. Marah sama anaknya, jengkel, udah kamu jadi menggantikan Syekh Utsaimin aja sana. Masya Allah, bertepatan dengan Allah kabulkan, jadi insya Allah. Ada caranya Allah membuatnya. Ya, apalagi kalau bisa terus didoakan, diingatkan, ya. Nah, kedepannya, ya, kedepannya, seperti yang sering sudah kita ingatkan, terutama khusus mungkin mereka yang para talabah mungkin belum nyambung, maka para aba, para ummahat, ingat bahwa ya'ti 'ala nasi zamanun wa ma ba'dahu syarrun min, akan datang suatu masa pada manusia di mana zaman tersebut yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Lebih jelek, lebih berat lagi. Nah, sampai dikatakan orang-orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan ajaran Islam ketika itu adalah kalqabid al-jamr. Seperti orang-orang yang berpegang dengan menggenggam bara, para aba, para ummahat. Yang paling tahu bagaimana kenal dengan anak-anaknya. Perhatian dengan masalah kalqabid al-jamr, seperti orang menggenggam bara. Ya, mungkin mereka disampaikan di dalam majlis walaupun hadir belum nyambung, sebagian mereka belum menyadari. Para aba, para ummahat punya tanggung jawab. Mereka yang sudah paham, alhamdulillah, minta taufik kepada Allah untuk dibimbing untuk selamat. Ya. Nah, sanawat hadda'at, tahun-tahun yang menipu. Orang-orang yang jujur didustakan, dianggap pendusta. Orang-orang yang pendusta dianggap amin, dianggap terpercaya, diberi amanah. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah, tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid. Ya, orang-orang yang tadinya sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Antum yang sudah bisa memahami ini, betul-betul sungguh-sungguh minta tauhid kepada Allah, berlindung kepada Allah, sering-sering minta kepada walidnya. Abi, ummi, doakan saya. Kokohkan hati, biar Allah mengokohkan hati saya di atas al-haq. Membimbing saya, menyelamatkan saya dari syubhat dan syahwat, selalu minta. Jangan telpon Nabi apa kabar khair-khairan terus, bi kurang ini bi, mi kurang ini bi. Doa, kadang datang bisa berkunjung abinya, umminya mengunjungi, salami, minta, mi doakan aku mi. Biar anak umi jadi alim, bisa menggantikan Syekh Utsaimin, kenapa tidak? Bukan perkara yang mustahil. Bagaimana antum tahu? Ya, ilmunya Syekh Utsaimin dari orang ajam juga. Loh, kenapa kok bisa? Dari Bukhari, dari Muslim, dari Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu selain Imam Ahmad, siapa? Orang-orang ajam. Ilmu beliau dari situ. Nah, hafal hadis beliau juga. Syekh bin Bas apalagi, Allah. Ilmunya juga dari orang ajar. Ya, artinya enam. Yang mumpung mendapatkan Kutubus Sittah. Nah, hafal beliau. Syekh bin Bas. Ya, nah, minta selalu tawasul kepada Allah. Buat bagaimana caranya Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, Allah cinta, kemudian Allah beri barakah apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Orang tuanya tambah sehat, tambah dekat kepada agama, tambah perhatian dengan dia. Dia pun semakin cinta kepada ilmu. Antum yang sudah nyambung pikiran seperti ini, minta taufik kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Perbanyak amalan-amalan sunnah yang antum mampu. Lebih-lebih salat malam. Jangan nunggu dibangunkan oleh hasad musnam musyriknya. Kalau perlu kamu yang membangunkan musyriknya. Ya. Sholat sendirian, minta kepada Allah sungguh-sungguh dalam sujud. Nah, ya. Baik. Qala. Bihaitsu yadkhulu fi ibadatin yaghfaru fiha bi ibadatin syatta. Di mana dia masuk dalam satu ibadah dan beruntung mendapatkan ibadah-ibadah yang lain yang beragam terlaksana. Dia sholat tapi ibadah-ibadah yang lain juga terwujud. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadli 'adzim. Dan itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia yang dia kehendaki. Nah, langkah memang, makanya dikatakan Umar bin Khattab itu muhaddats, orang yang diberi ilham, ya. Dan kalau misalnya kita baca keseharian beliau, subhanallah, betul-betul bagaimana caranya Allah itu ridha dengan sekecil apapun yang dia lakukan, sehingga mungkin tak terpikir oleh orang lain di masanya, beliau sudah memikirkan unta yang lepas dia kejar. Lu gimana ya Amirul Mukminin? Dalam kisah ketika beliau bertemu melihat ada kelip-kelip api di padang pasir didekati, ternyata seorang perempuan tua yang sedang mendiamkan anaknya yang sedang kelaparan. Angkat wahai Aslam. Diturun dinaikkan, biar saya yang membawa wahai Amirul Mukminin. Kamu bisa mikul dosa saya di hari kiamat, ada anak rakyat yang terlantar. Luar biasa takutnya beliau. Ya. Baik, wallahu a'lam. Yang paling penting ditekankan di sini ya, wa huwa babun azizun syarifun la ya'rifuhu illa shadiqut talab, orang-orang yang jujur dalam mencari al-haq, untuk mencari kemuliaan, mencari ilmu. Mereka yang jujur betul-betul mencari ilmu, niatnya karena ingin melepaskan diri dari kebodohan dirinya dan orang lain, akan Allah bantu untuk dia betul-betul mendapatkan ilmu tersebut. Nah, nanti akan sampai pada tingkatan seperti yang dikatakan Syekh Namukbil, ilmu itu, dakwah itu, ahla minal asal wa ajmal minal mar'atil jamila wa aghla minal dhahabi wal fiddah. Dakwah, ilmu itu lebih manis dari madu, lebih cantik dari perempuan tercantik jelita sekalipun, dan lebih mahal dari emas dan perak. Dia akan lebih mementingkan. Nah, kalau antum baca seminam sirahnya para salaf kita, saking cintanya sama ilmu, sudah menikah, istrinya tidak tersentuh. Akhirnya apa? Dikembalikan lagi ke pemiliknya, ke orang tuanya, ke walinya. Kenapa? Tenggelam dengan ilmu. Nah, so, di zaman sekarang, nah, itu salahnya. Kenapa membuka-buka, mencari-cari celah, mengundang fitnah syahwat dengan apa yang ada di tangan antum, di tangan kita ini, para sahabat terutama. Nah, ya, fitnah itu, syubhat itu, khatafah al-qulubud dha'afah, hati itu lemah. Jangankan antum yang baru belajar, yang sudah belajar yang punya ilmu pun terjungkal, yang kita sudah ceritakan. Nah, bagaimana Ibnu Abdurrahim terjungkal, tidak mengamalkan ilmunya, hafizul Quran. Macam Al-Musaimi mati dalam keadaan murtad. Banyak, ya. Jangan bermain nanti. Jangan antum buka-buka jadi nyerempet bahaya, mendekat-dekat kepada fitnah. Kalau antum nak antum baca, ya misalnya sampai yang antum membaca Hilyatul Talibil Ilmi yang disyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentu benar. Diterangkan oleh Syekh Bakar bin Abu Zaid, disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin. Jangankan untuk mudahana, mudarah saja talabatul ilmi tidak boleh. Mereka harus jauh dari tempat-tempat yang itu mengundang fitnah. Entah itu fitnah bagi dirinya sendiri atau orang lain membuat curiga, ragu, ada apa kok di sini? Seperti yang sering kita sampaikan. Ya. Nah, mana talabah min babi aula. Nah, ya, dan para aba, para ummahat hendaknya selalu mengingatkan hati-hati yang masih rentan untuk mendapatkan fitnah ini, apalagi para syabab, syababah juga, walaupun di rumah. Subhanallah, mereka di rumah mungkin enggak punya, tapi subhanallah ada juga yang kebablasan, yang kebobolan kita. Bisa selfie-selfiean, kirim fotonya dengan saudaranya yang ikhwan. Nah, ya, kita sudah larang. Kita kalau menganggap ya terlalu kaku, nah, mereka bukan salah kita yang kaku, salah mereka yang memberi kesempatan. Kita memang ingin menyelamatkan, berupaya dengan terpaksa dengan ketat lah. Mereka di bawah kita. Kalau mereka di rumah, urusan mereka, orang dengan orang tuanya, kita nggak tahu. Bisa SMS, SMS-an. Ya, sudah mulai. Apalagi anak-anak yang ABG ini didatangi seorang talib, udah kegeeran, berbunga-bunga hatinya, merasa senang dia, wah si fulan datang ke rumahku, padahal urusannya dengan umiknya dia, sahabinya dia. Ya, nah, ini dijaga. Nah, kita cuma mengingatkan, kita ya kita sampaikan apa yang ada, apa artinya buahnya. Hafalannya anak ini keteter, pelajarannya sudah mulai turun. Nah, ya, mundur. Nah, itu yang kita lihat. Tidak ada asar lain. Nah, kembalinya artinya kita mempunyai apa namanya dugaan, mungkin sebabnya ini. Pertama muncul mungkin cuma dugaan, tapi ternyata ada korina. Ternyata memang sebabnya mainan ini. Dia diizinkan pegang. Oh, dia cuma SMS-an dengan temannya. Temannya kan punya teman lagi. Temannya kan juga enggak salah dia semua. Nah, dapatlah cerita tentang ini, cerita tentang itu, berita tentang ini, berita tentang itu. Nah, kalau di luaran, sering anak sampaikan, kalau di luaran yang seperti ini boleh bagi mereka. Boleh bagi mereka, dalam tanda petik. Walaupun itu dosa, bagi mereka itu boleh. Nah, lu enggak boleh. Bagi kita, nah, salafiyin, salafiyat, itu enggak boleh. Ya, bukan perkara yang ringan. Ya, itu menimbang membuka pintu kerusakan zariah yang harus ditutup. Karena Allah perintahkan wala tasrabu zina. Jangan kamu dekati. Nah, itu kan nyerempet-nyerempet urusan. Ini kaku kali memang. Kalau Anda ingin longgar, silakan tempat yang lain yang memberi kebebasan pada murid-muridnya untuk megang HP. Android, silakan. Kalian tadi di sana. Silakan. Kalau dia masih bersih dan memang menginginkan anaknya terjaga fitrahnya, hatinya bersih, dia akan selamatkan. Sering selamat yang sampaikan kemarin. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang menginginkan anaknya bersih. Kapan saya pakai HP lagi Mi? Nanti kalau kamu takut pada Allah. Jawaban saja. Wafakah Allah. Semoga Allah berinya taufik dan menjaganya. Ada di antara kita seperti itu. Nah, ini, ya. Beri masukan, beri nasihat terus. Ya. Nah, di sini kita perlakukan memang kalau untuk nal, yang kita dibanat kita memang ketat. Hatta dalam masalah apa? Sepatu, sendal, jam tangan, walaupun itu mungkin yang perkara yang mungkin remeh tapih lah misalnya, tapi bukan perkara yang kita pandang ringan. Kenapa? Min bab syaddadz dzari'ah. Ya, min bab syaddadz dzari'ah, sampai sepatu pun walaupun itu mungkin gender memakai, laki perempuan, tapi kita berharap anak Anda yang putri jangan pakai yang ini. Pakai yang betul tunjukkan dia feminin, akhwat. Jadi kita terapkan. Mau apa? Kaku silakan. Kalau ingin longgar. Ya, kita terapkan jam tangan. Oh, ada model misalnya jam ikhwan, masya Allah. Ya, walaupun itu yang mungkin diinjak dipakai siapa saja mungkin enggak masalah, tapi anak Anda perempuan. Walaupun mungkin boleh artinya tidak nampak sekali lah itu sebagai jam laki-laki, asal jangan carikan untuk mereka yang betul feminin sesuai dengan dia sebagai mar'ah. Ya, jazakallahu khairan para mas'ul. Nah, yang punya perhatian masalah ini. Semoga Allah beri taufik mereka yang betul-betul punya keinginan membina dan membimbing anak-anak kaum muslimin, anak-anaknya sendiri dan anak-anak kaum muslimin untuk tetap lurus terjaga fitrahnya. Dan semoga Allah kokohkan pula mereka di atas niat baik mereka dan Allah bimbing untuk menjalankannya dengan sesuai dengan hikmah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.